Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Ala man yatasaddaqu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laysa al-miskinu alladhi tarudduhu tamratu wa tamratani wala al-luqmatu wal luqmatani. Innamal miskinu alladhi yata'affafu. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihan, laysal miskinu alladhi yatufu ala nas tarudduhu al-lukmatu wal-lukmatani wa tamratu wa tamratan, walakinil miskinu alladhi la yajidu ghinan yughnihi wala yuftanu bihi fayutasaddaqu alaih wala yagumu fayas'ala nas. Wa fi dalilil falihin, qala al-khutabi wa ghayruh, innama nafa sallallahu alaihi wasallam al-maskanata anisail at-tawaf li'annahu ta'tihi al-kifayah wa qad ta'tihi zakatu ziyadatan 'alayha fatazulu khasa'isuhu wa yaskutu ismul maskanati anhu wa innama tajuzul hajatu wal maskanatu fi man la yas'alu wa la yu'tafu 'alayhi fa yu'ta. Ala man yatasaddaq. Kemarin kita membahas tentang sedekah secara umum, bahkan secara khusus. Lah, sedekah ini kita berikan kepada siapa? Nah, ini judulnya, ala man yatasaddaqu. Kepada siapa seseorang itu bersedekah? Karena bersedekah itu secara global kepada siapapun. Bersedekah itu lebih umum daripada zakat. Kalau zakat itu khusus. Orang-orang kaya, orang-orang yang mampu, orang-orang yang memiliki kewajiban mengeluarkan zakat kepada 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil." Jelas itu zakat. Tapi kalau sodako ini lebih umum. Jadi kepada 7-8 golongan itu ataupun kepada yang lain. Sekalipun orang-orang yang kaya. Sekalipun orang-orang yang kaya. Kalau kita bersedekah kepada mereka boleh. Akan tetapi ada sedekah itu yang lebih afdal kita berikan kepada mereka. Ada sedekah itu yang lebih afdal kita berikan kepada mereka. Lah karena itu di sini pertama disebutkan di sini kepada siapa kita bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal miskinu alladzi taruddu tamra wa tamratan wala luqmatu wal luqmatan." Bukan orang miskin itu yang ditolak tidak dikasih satu kurma atau dua kurma, satu suap atau dua suap. Bukan itu orang miskin. Tapi hanya saja orang miskin itu yang yata'affaf, menjaga dirinya. Orang miskin itu yang menjaga dirinya. Artinya apa? Tidak gampang meminta-minta sekalipun gak mampu. Karena itu di dalam riwayat yang lain, di dalam riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim, di dalam kitabnya As-Sahihain, Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi mengatakan, "Laisal miskin alladzi yatufu 'alan nas taruddu luqma wa luqmatan wa tamratu wa tamratan." Bukan orang miskin itu yang ditolak ketika datang kepada orang, ketika keliling kepada orang dengan satu suap, dua suap atau satu kurma, dua kurma, bukan itu. Walakinil miskin, akan tetapi orang miskin itu alladzi la yajidu ghinan yughnihi. Orang miskin itu yang tidak menemukan, yang tidak mendapatkan kecukupan yang bisa mencukupinya. Itu orang miskin. Wala yuftanu fi wa tasaddaqale, dan orang tidak mengetahui, tidak menyadari sehingga orang tidak bersedekah kepadanya. Maka tidak disedekahi. Wala yagumu fi sanas, dan dia juga tidak berdiri pergi untuk minta-minta, bukannya. Jadi yang minta-minta itu bukan termasuk miskin. Kalau menurut Nabi SAW. Jadi orang miskin Orang miskin di sini itu yang tidak menemukan ya kecukupan untuk kebutuhannya. Bukan yang mereka pergi karena enggak cukup, karena enggak memiliki untuk meminta-minta, bukan. Bukan. Jadi orang miskin itu secara umumnya, secara umum menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang enggak gampang minta-minta sekalipun enggak memiliki. Lah, bagaimana caranya? Butuh kesadaran dan pengetahuan yang lebih, pengamatan dari orang-orang yang mampu untuk mereka, kepada mereka. Jadi pandangan khusus, perhatian khusus orang-orang yang mampu kepada mereka, baru mereka mengetahui. Bukan yang datang meminta-minta, bukan. Jadi karena apa? Karena mereka itu lebih menghormati dirinya, tidak mau merendahkan dirinya. Lah minta ini kan merendahkan diri. Mereka tidak mau merendahkan dirinya sehingga mereka enggak meminta. Lah berarti di situ apa? Butuh kepekaan kepada si pemberi yang mau mengeluarkan sedekah, butuh kepekaan. Karena itu lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam ceritanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini laparnya luar biasa. Sangat lapar Abu Hurairah. Nabi Hurairah ini diangkat menjadi pemimpin daripada Ahlus Sufah. Diangkat menjadi pemimpin sahabat Ahlus Sufah. Sahabat Ahlus Sufah ini yang tinggalnya ada di teras masjid. Enggak punya rumah. Enggak punya rumah, enggak punya pakaian kecuali yang mereka pakai atau dua pakaian. Kemudian mereka juga enggak punya uang. Sehingga mereka tinggalnya itu di teras masjid. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadwal ahli sufa itu untuk keliling dari satu rumah ke rumah yang lain. Jadi para sahabat yang mampu, para sahabat yang punya uang itu diperintahkan oleh Nabi menjamu mereka gantian. Gantian dioplos itu. Ini kadang ke rumahnya fulan, nanti ini ke rumahnya fulan, ini ke rumahnya fulan, nanti besok diganti. Yang ke rumahnya fulan pindah ke rumahnya fulan, yang ke rumahnya fulan ini ke rumah anda, ke rumah fulan itu dan yang lain sebagainya, berpindah-pindah. Kenapa? Mereka enggak mampu. Mereka enggak mampu. Itu ahli sufa. Lah pemimpin mereka itu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sangat lapar. Sangat lapar. Tapi enggak minta. Enggak berhenti di pasar, enggak berhenti di satu tempat untuk meminta, menadah tangan kepada orang-orang, enggak. Karena lapar enggak mampu menahan tempat Sena Umar berjalan, Abu Hurairah berhenti di situ. Berhenti Abu Hurairah. Ketika Sena Umar lewat, dicegat sama Abu Hurairah. Orang lapar itu kan ketahuan ya. Orang lapar itu ketahuan dari wajahnya, mungkin dari matanya atau dari bau mulutnya, karena lapar. Mungkin dia belum makan sesuatu, jadi dari bau mulutnya bisa ketahui, dari mata juga bisa diketahui dari wajah. Abi Hurairah, Sayyidina Umar datang, dihadang sama Abu Hurairah. Setelah dihadang, Abu Hurairah pura-pura tanya tentang Al-Quran kepada Sayyidina Umar. Tujuannya apa? Sayyidina Umar supaya apa? Mengetahui keadaannya. Lah orang tanya kan enggak mungkin berpaling. Jawabnya juga enggak mungkin berpaling. Dia pasti apa? Menjawab dengan menghadap orang yang bertanya. Dijawab sama Sayyidina Umar. Setelah itu Sayyidina Umar pamit, pergi. Enggak memahami keadaannya Abi Hurairah. Cuma menjawab pertanyaan dari Abi Hurairah, pergi. Waduh, katanya Abu Hurairah gagal. Menghadang jalannya Sayyidina Abu Bakar. Di mana Sayyidina Abu Bakar biasa lewat, dihadang sama Abu Hurairah. Sayyidina Abu Bakar lewat, dihadang sama Abu Hurairah, dicegat. Tanya tentang Al-Qur'an, tujuannya sama, ingin Sayyidina Abu Bakar itu mengetahui keadaannya saat itu. Dijawab, pamit pergi. Enggak paham juga. Waduh, gagal lagi. akhirnya menghadang yang terakhir jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihadang Nabi sama Abu Hurairah. Ketika mau bertanya, Nabi sudah memahami keadaannya, sudah mengetahui keadaannya. Akhirnya katanya Nabi, ikut aku. Tahu Nabi sudah keadaannya, ikut aku. Pulang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai ke rumah Nabi, istrinya Nabi memberitahu ada hadiah susu. Ada hadiah susu. Nah, susu itu kan termasuk makanan. Dia jenisnya seperti minuman, tapi itu makanan. Makanya doanya sama dengan makan, beda dengan minum. Kalau minum bismillahirrahmanirrahim, tapi kalau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairan minhu. Kalau susu, wazidna minhu. Susu. Karena dapat susu Nabi. Nabi itu ingat orang-orang yang enggak mampu. Orang-orang yang enggak mampu, bukan ingat dirinya, merasa nikmat untuk kepribadiannya enggak. Ketika mendapat hadiah susu, Abi Hurairah ini disuruh manggil ahli sufa. Aduh, katanya Abi Hurairah, ini kalau kita panggil ahli sufa, entek susu nih, enggak kebahagiaan aku. Sedangkan yang paling lapar ini aku. Tapi kalau aku enggak mau manggil mereka, melanggar perintahnya Nabi ini. Panggil sama Abu Hurairah. Panggil sudah, mentaati perintahnya Nabi, panggil ahli sufa. Datang ahli sufa ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah disuruh bagiin ke mereka. Per orang disuruh minum sampai puas, bayangkan. Enggak banyak ini, susunya tidak banyak. Taruh satu ceret. Ini kalau dibagi ke semua, apalagi per orang disuruh minum sampai puas, yontek. Ya habis. Tapi sebelumnya Nabi memegang dan membacakan doa sama Nabi. Setelah itu Abi Hurairah disuruh bagi minum. Bagi. Setiap orang disuruh minum sampai puas. Sampai puas sudah, sampai kekenyangan-kenyangan. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 mereka minum. Sampai puas semuanya. Terakhir tinggal Abu Hurairah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bingung ini Abu Hurairah, waduh entek iki apa iki? Habis aku lapar dan lain sebagainya, dilihat sama Nabi. Lalu Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Suruh minum Abu Hurairah, minum. Minum. Minum lagi sampai kelempokan Abu Hurairah, sampai kekenyangan. Baru terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang minum. Ini peka Nabi. Lah itu orang miskin. Seperti itu dikatakan miskin. Bukan miskin itu yang gampang enggak punya sesuatu kemudian berdiri di jalan meminta atau keliling di jalan meminta, bukan itu orang miskin. Orang miskin itu yang bisa menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, menjaga kewibawaan dirinya. Itu orang miskin, martabat dirinya itu orang miskin. Bukan orang miskin enggak punya langsung berdiri di jalan atau keliling atau bahkan mendatangi 1-2 orang untuk meminta. Itu bukan orang miskin. Orang miskin itu yang menjaga dirinya, martabatnya, kedudukannya dan yang lain sebagainya. Karena itu dikatakan ala Imam Al-Khutabi dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan kemiskinan dari orang meminta-minta yang keliling. Kenapa? Karena orang yang meminta yang keliling ini mendapatkan kecukupan sudah. Mendapatkan kecukupan loh. Sekarang bayangkan, mereka dari rumahnya mereka ke tempat mereka meminta-minta itu terkadang naik bis. Terkadang naik motor. Terkadang naik bentor. Loh, berarti kan mereka punya kecukupan. Misalnya enggak dipakai bayar bis, ojek dan semisalnya, itu bisa dipakai makan, tapi mereka keluar. Loh, mereka memiliki kecukupan. Memiliki kecukupan. Karena itu Nabi tidak mengatakan mereka itu orang yang miskin. Kenapa? Memiliki kecukupan yang bisa mereka pakai untuk makan di dalam hari itu atau besok. Sedangkan miskin yang dikatakan oleh Nabi ini yang gak punya, seperti Abi Hurairah tadi, gak punya, apa yang mau dimakan? Gak ada. Duit aja sepeser gak ada. Lah ini miskin, tapi gak mau meminta. Tidak mau meminta. Lah karena itu Nabi tidak mengatakan orang miskin itu yang ditolak dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu gak dikatakan miskin sama Nabi. Kenapa? Mereka memiliki kecukupan. Lah sekarang hampir menjadi profesi. Kadang datang dari luar kota sengaja, tinggal apa adanya, tapi pulang bawa duit banyak. Dari mana? Dari meminta-minta. Apalagi sekarang ketika dapat uang receh 500 ribu receh, itu ditukar ke Indomaret. Ditukar ke Indomaret, dapat uang oto 5 ribu, 10 ribu, 20, 100, pulang mereka, dapat. Karena itu tidak dikatakan miskin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih terkadang zakat pun mereka dapatkan. Mereka sudah mendapatkan kecukupan walaupun tidak sempurna, tapi mereka mendapatkan tambahan lebih daripada zakat. Berarti kan sudah dikatakan apa? Cukup. Cukup. Sedangkan orang miskin itu ya enggak cukup. Nah, karena itu fatazulu khasaisuhu wa yaskutu ismul maskanata anhu. Sehingga kemuliaan keistimewaan bagi orang miskin hilang dari dia, begitu juga nama kemiskinan terangkat dari dia. Wa inna ma tajuzul hajatu wal maskanatu fi man la yas'al wa la yu'taf 'alaihi fa yu'ta. Hanya saja boleh ya, dalam kebutuhan kemiskinan itu di orang yang tidak meminta atau orang yang tidak di rahmati, tidak disayangi, fayuto maka dikasih, maka dikasih. Itu adalah kemiskinan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bisa memahamkan kepada kita akan kebenaran yang benar dari agama kita, dan mudah-mudahan kita bisa mentaati apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangan Allah. Amin. Allahumma. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.